Wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan semua umatnya yang senantiasa berjalan di atas sunnah beliau. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita melanjutkan kajian kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam lil Imam At-Tirmidzi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kitab Syama'ilun Nabi adalah kitab yang berisikan tentang apa saja tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang bagaimana bentuk fisik Rasulullah, bagaimana postur tubuhnya Nabi, bagaimana rambutnya Nabi, bagaimana perawakannya Nabi, bagaimana Rasulullah menata rambutnya, bagaimana sandalnya Rasul, bagaimana surbannya Rasul, bagaimana pedangnya Rasul, bagaimana cincinnya Rasul, dari sifat-sifat jasadiyah dan sifat-sifat akhlakiyah, dan serta apa saja yang berkaitan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dibahas dalam kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam At-Tirmidzi. Hendaklah panjenengan semuanya memiliki kitab yang luar biasa ini. Ya, dan alhamdulillah kitab Syama'ilun Nabi karya Al-Imam At-Tirmidzi ini sudah disyarah oleh Al-Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, Profesor Dr. Al-Syekh Guru Besar Universitas Islam Madinah, yaitu Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Hendaklah para penuntut ilmu memiliki kitab yang bagus ini. Dan alhamdulillah kitab ini juga sudah diterjemahkan. Tayyib ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita pada pertemuan yang ke-16 ini akan membahas dua tema insyaAllah. Yang pertama, topi perang Rasulullah, topi besi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab majaa fi sifati mighfari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang sifat topi besi milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dulu Rasulullah itu memiliki topi besi yang dipakai beliau ketika perang. Maka beliau memakai topi tersebut. Yusna'u minal hadid lihimayatir ra'si, terbuat dari besi, tujuannya untuk melindungi kepala dari lemparan anak panah, dari sabetan pedang, dan seperti yang lainnya. Jadi tujuannya adalah untuk melindungi kepala beliau ketika perang, jangan sampai terluka karena senjatanya musuh. Dan pada waktu itu kebanyakan manusia zaman dulu memakai itu kalau perang, ya Romawi, ya Persia, ya Arab. Kalau perang mereka memiliki dirak atau bahasa Indonesia zirah, baju perang. Di antaranya adalah penutup kepala terbuat dari besi. Jadi dulu Rasulullah juga memakai itu. Itu dalil bahwa Rasulullah itu mencari sebab yang syar'i. Rasulullah tidak memakai jimat. Rasulullah tidak memakai gantungan yang dianggap bisa mendatangkan keselamatan. Lah, Rasulullah berusaha mencari sebab, tapi sebab yang dibolehkan. Seperti memakai baju perang, memakai topi terbuat dari besi. Ini adalah sebab-sebab yang dibolehkan. Dan Rasulullah tidak pernah ngajari kita memakai jimat. Sekiranya memakai jimat itu dibolehkan, tentunya Rasulullah SAW nggak usah pakai topi, sudah pakai jimat saja. Dan dalam perang Uhud Rasulullah terluka. Itu dalil bahwa Rasulullah tidak kebal. Makanya kita tidak boleh mempelajari ilmu-ilmu yang di situ, di dalamnya pasti ada kesyirikan. Dan Rasulullah SAW tidak mengajarkan ilmu-ilmu hitam seperti itu. Tayyib ikhwatal iman, mari kita baca hadis tentang topi perang atau topi besi Rasulullah SAW. Hadis yang pertama, qala al-imam at-tirmidhi rahimahullah rahmatan wasi'ah, haddathana Qutaybah ibn Sa'id, qal haddathana Malik ibn Anas, an ibni Shihabin, an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Seperti yang sudah sering saya sampaikan, Anas bin Malik termasuk sahabat yang paling banyak periwayatan hadisnya. Dan itu tidak heran karena Anas bin Malik adalah pelayannya Rasulullah, pembantu Rasulullah, seorang bocah kecil yang senantiasa membantu Nabi, berkhidmat kepada Nabi. Ya, jadi kemana-mana bareng Nabi, sehingga Anas bin Malik ini paham betul kepribadian Nabi, baik akhlak maupun sifat-sifat jasmaninya. Anas bin Malik faham. Faham bagaimana cara berjalan Nabi, faham bagaimana pakaiannya Nabi, faham bagaimana minyak rambutnya Nabi, faham bagaimana tidurnya Nabi, faham bagaimana tata cara wudhunya Nabi. Jadi Anas bin Malik ini paham betul, karena sejak kecil bersama Rasulullah. Maka kita tidak heran, hadis-hadis dalam kitab Syama'il Nabi Muhammad SAW, banyak yang diriwayatkan dari Anas bin Malik. Dan itu enggak heran, karena Anas bin Malik adalah orang yang selalu menyertai Rasulullah SAW. Dan Anas bin Malik mendapatkan julukan Khadimur Rasul SAW, pelayan Rasulullah SAW. Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, anan Nabi SAW dakhala Makkata wa alaihi mighfar. Bahwasannya Rasulullah SAW dahulu masuk ke kota Makkah, membebaskan kota Makkah, sedangkan beliau memakai topi besi. Jadi begini ya, Rasulullah itu kan diangkat jadi Rasul umur 40 tahun. Kemudian Rasulullah SAW berdakwah di Makkah sampai 13 tahun. 13 tahun Rasulullah diusir, Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Lah di Madinah itu Rasulullah SAW membangun kekuatan bersama kaum muslimin, kota Madinah, Al-Ansar, Muhajirin dan Ansar bersatu bersama Rasulullah SAW, sampai nanti akhirnya Rasulullah membawa 10.000 pasukan dari kota Madinah ke kota Mekah, ingin membebaskan kota Mekah dari kesyirikan. Lah, ketika Rasulullah SAW melaksanakan Fathu Makkah, pembebasan kota Mekah itu, Rasulullah masuk kota Mekah dalam keadaan memakai topi besi. Ya, makanya di sini dikatakan anan nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah wa alaihi mighfar. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kota Mekah, membebaskan kota Mekah, wa alaihi mighfar, sedangkan beliau memakai topi besi. Faqila lahu, maka dikatakan kepada Rasulullah, hadza ibnu Khatal muta'allikun bi astaril Ka'bah. Ya Rasulullah, ini ada Ibnu Khatal. Dia sedang bergelantungan di sitarnya Ka'bah, di kainnya Ka'bah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uqtuluhu," bunuhlah dia. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa 10.000 pasukan menaklukkan kota Mekah, membersihkan kota Mekah dari kesyirikan-kesyirikan, membersihkan Masjidil Haram dari berhala-berhala yang disembah selain Allah, membawa 10.000 pasukan, dan kafir Quraisy tidak mampu menandingi Rasulullah. Akhirnya mereka tunduk patuh, enggak berani melawan Nabi. Maka Rasul datang dengan pasukan yang sangat banyak. Rasulullah memakai baju besi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai topi besi atau topi perang. Di saat seperti itu, semua orang terdiam ketakutan karena Rasulullah masuk dengan gagah menaklukkan kota Mekah, mengislamkan kota Mekah. Maka Rasulullah dikasih kabar, ya Rasulullah, ada Ibnu Khatal. Ibnu Khatal itu sekarang bergelantungan di sitarnya Ka'bah atau di kainnya Ka'bah. Ketika dapat laporan seperti itu, Rasulullah mengatakan, uktuluhu, bunuhlah dia. Mengapa kok seperti itu? Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begini ceritanya. Ibnu Khatal ini dulu itu orang Mekah, orang Quraisy, terus dia itu ikut hijrah ke Madinah. Ikut hijrah ke Madinah, dia masuk Islam. Hijrah ke Madinah, ternyata di Madinah membunuh orang. Setelah membunuh orang, balik ke Mekah, murtad lagi. Dan tidak cukup di situ, membunuh sahabat yang ada di kota Madinah, berarti dia membunuh nyawa kan? Kemudian dia balik lagi ke tanah Mekah, kafir lagi. Bahkan dia menghina Nabi, bahkan dia juga menyewa dua bidu wanita untuk bernyanyi-nyanyi dan menghina-hina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu mencela Rasulullah dan mencela para sahabat. Jadi kesalahannya fatal Ibnu Khatal ini. Satu, dia ini membunuh nyawa di kota Madinah. Kedua, dia itu balik ke kota Mekah, murtad, balik kafir lagi. Tiga, dia menghina, menyewa dua bidu wanita untuk menyanyi-nyanyi dan menghina-hina Rasulullah. Dia sendiri menghina Nabi, dan dia sendiri mencela dan menghina para sahabat Nabi. Jadi kesalahannya fatal. Membunuh, murtad, menyewa para penyanyi untuk menghina Rasulullah dan para sahabat. Maka orang ini termasuk kena daftarnya Nabi. Kalau sampai besok terjadi Fathu Makkah, maka ada orang-orang yang tidak bisa dimaafkan. Padahal justru nanti penduduk Makkah yang kafir Quraisy itu masuk Islam, dimaafkan Nabi semuanya. Tidak tanpa terkecuali, kecuali beberapa orang. Beberapa orang yang tidak termaafkan, di antaranya Ibnu Khattal ini. Maka ketika Rasulullah SAW sampai di kota Mekah, ya, dengan pasukan yang sangat banyak, yang tidak mampu ditandingi kafir Quraisy karena banyak orang sudah masuk Islam, ya, Rasulullah memakai topi besi, maka ada orang yang datang, ya Rasulullah, Ibnu Khattal sedang bergelantung di kainnya Ka'bah. Mengapa Ibnu Khattal ini kok bergelantung di pohonnya di kainnya Ka'bah? Kenapa? Kenapa Ibnu Khattal dia ada di Ka'bah dan dia bergantung di kainnya Ka'bah? Kenapa? Karena dia menganggap gak mungkin dibunuh di sana. Karena itu satu, tanah haram. Kita tahu tanah haram gak boleh terjadi pembunuhan di sana. Kedua, ini tempatnya di Ka'bah. Tidak cukup di Ka'bah. Dia bahkan bergantung di mana tadi? Di kainnya Ka'bah. Dengan harapan tidak dibunuh oleh Rasul dan para sahabat. Tetapi ketika Rasul dapat informasi Ibnu Khattal berlindung di balik Ka'bah, Rasulullah tetap mengatakan, "Uktuluhu." Ketemukan dia dan bunuh dia. Karena kesalahannya fatal. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala izinkan ke Nabi Muhammad untuk menghalalkan sementara tanah haram untuk membunuh orang tersebut. Kalau aslinya kan enggak boleh tanah haram dipakai membunuh, enggak boleh. Tapi khusus orang ini karena kesalahannya fatal, dibolehkan untuk membunuh orang tersebut. Akhirnya dibunuhlah orang yang bernama Ibnu Khattal tersebut karena pengkhianatannya. Dia membunuh sahabat Nabi yang ada di kota Madinah. Dia juga mengkhianati kaum muslimin, balik ke Mekah, dia murtad lagi dan mencela Nabi, mencela para sahabat Nabi, bahkan menyewa bidu wanita untuk mencela-cela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kesalahannya fatal dan dieksekusi oleh para sahabat. Siapa para sahabat yang mengeksekusi Ibnu Khattal tersebut? Ya, ini di sini ada beberapa riwayat. Riwayat yang masyhur, pembunuh Ibnu Khattal, orang yang ditugaskan Nabi, adalah Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Sebagian lain mengatakan bukan beliau, tapi ini yang tertulis di sini, pendapat yang mengatakan bahwa yang membunuh Ibnu Khattal tersebut adalah seorang sahabat Nabi, Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, apa yang bisa disimpulkan dari pelajaran ini? Pelajaran ini menunjukkan yang pertama, bahwa Rasulullah SAW dulu ikut serta dalam Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Rasulullah memimpin pasukan. Itu satu. Kedua, hadis ini menjelaskan tentang pakaian Rasulullah ketika masuk ke kota Makkah dalam rangka membebaskan kota Makkah. Yaitu Rasulullah SAW memakai baju besi atau baju perang. Memakai topi perang atau topi yang terbuat dari besi. Nah, mengapa? Karena pada awalnya itu kan siap perang gitu loh. Tapi ternyata kafir Quraisy sudah kalah duluan. Karena mereka menganggap tak mampu menghadapi pasukannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah dan para sahabat sudah siap perang, memakai baju-baju untuk perang, memakai senjata untuk perang, tapi enggak ada perlawanan. Makanya dalam riwayat yang lain, Rasulullah masuk kota Mekah tidak memakai topi besi. Tapi Rasulullah memakai surban warna hitam. Nah, para ulama mencari titik tengah. Bisa jadi pertama kali Rasulullah masuk pakai baju, pakai topi besi. Itu pertama kali. Tapi ketika melihat keadaan aman, ternyata kafir Quraisy tidak berhasil untuk melawan, maka Rasulullah melepas topi besinya tersebut. Kemudian Rasulullah mengganti surban warna hitam. Jadi ada dua riwayat. Riwayat mengatakan Rasulullah datang memakai topi besi, tapi riwayat yang lain mengatakan Rasulullah datang ke kota Mekah ketika Fathu Mekah, Rasulullah memakai surban hitam. Dan para ulama mengkompromikan. Bagaimana komprominya? komprominya adalah Rasulullah pertama kali datang itu memang memakai topi besi. Karena apa? Karena kondisi perang. Hanya saja ternyata kafir Quraisy tidak sanggup melawan pasukannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka menyerah, tunduk, patuh, enggak berani. Akhirnya Rasulullah melepas topi besinya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai surban yang berwarna hitam. Itu cara mengkompromikannya. Kemudian hadis ini juga dalil bahwa pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk Rasulullah dihalalkannya tanah haram. Namanya tanah haram, haram membunuh, haram melakukan kejahatan, haram macam-macam. Tapi ketika waktu Makkah itu Allah bebaskan beberapa jam. Tujuannya untuk mengeksekusi para penjahat itu. Di antaranya Ibnu Khattal. Ibnu Khattal itu supaya tidak dibunuh, dia berlindung di balik atau dia berlindung di kainnya Ka'bah. Dengan harapan gak mungkin dibunuh karena ini tanah haram. Kedua di Ka'bah, di masjid, gak mungkin dibunuh. Tapi ternyata dia salah prasangka, Rasulullah mengatakan, uktuluhu, bunuhlah dia. Dan sahabat yang membunuh beliau atau membunuh dia adalah, dikatakan bahwa pembunuh beliau adalah seorang sahabat Nabi. Pembunuhnya adalah seorang sahabat yang mulia yaitu Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada hadis yang serupa di sini. Mirip dengan tadi ya, saya bacakan. Haddatsana Isa ibn Ahmad qala haddatsana Abdullah ibn Wahab qala haddatsani Malik ibn Anas an ibni Shihabin an Anas ibn Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah amal fath. Dari Anas bin Malik, Rasulullah masuk kota Makkah ketika fathu Makkah. Wa ala ra'sihil mighfar, Rasulullah pakai Rasulullah pakai topi besi. Falamma naza'ahu ja'ahu rajulun. Ketika Rasulullah melepas baju, ketika Rasulullah melepas topi besinya, datang laki-laki dan mengatakan, Ibnu Khattal muta'allikun bi astaril Ka'bah ya Rasulullah. Ibnu Khattal bergantung atau dia bergelantungan di sitirnya Ka'bah atau di kainnya Ka'bah. Faqal, maka Rasulullah mengatakan, uktuluhu, tetap bunuhlah dia. Wa balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun yauma idzin muhriman, kata Ibnu Syihab, dan telah sampai padaku bahwa pada waktu itu Rasulullah tidak dalam keadaan berihram. Rasulullah tidak dalam keadaan berhaji atau berumrah, tidak. Memang itu tujuannya khusus ingin fathu Makkah. Tayib, ini adalah bab tentang topi perang atau topi besi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita pindah topik yang kedua. Bab maja'a fi imamati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang imamah atau surbannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-imamatu ismun yutlaqu 'ala ma yulbas 'ala ar-ra'si. Al-imamah, surban, adalah sebuah nama yang dimutlakkan untuk setiap pakaian yang dipakai menutupi kepala. Kain yang dipakai menutupi kepala itu namanya surban atau al-imamah dalam bahasa Arab. Kenapa dikatakan al-imamah? Summiyat bidzalika li'annaha ta'ummur ra'sa wa tughattihi kamilan. Al-imamah, surban itu dalam bahasa Arabnya al-imamah. Kenapa? Karena dia ini ta'ummu, yakni meliputi atau menyeluruh ke kepala. Menutup kepala secara sempurna sehingga dikatakan al-imamah, yang mencakup menyelurui kepala gitu. Wal imamatu libasun i'tadat 'alaihil arabu qadiman, dan surban atau imamah adalah pakaian yang sudah menjadi kebiasaan bangsa Arab sejak dahulu. Labisahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu fi mu'tadin fi mu'tadi libasihim. Jadi surban ini dulu dipakai Rasulullah, dipakai para sahabat, dan merupakan baju kebiasaan Rasul dan sahabat. Wal aslu fil libasi al hil, dan hukum asal pakaian itu halal, boleh mau pakai koko, boleh mau pakai jubah, boleh mau pakai jas, boleh mau pakai kemeja, boleh mau pakai songkok warna hitam, boleh pakai songkok warna putih, boleh. Karena hukum asalnya boleh. Walil abdi an yalbas minal libas masya'a malam yunha anhu syar'an. Dan boleh bagi hamba untuk memakai pakaian apa saja yang ia kehendaki selama tidak dilarang. Mau pakai sarung, mau pakai jubah, mau pakai gamis, mau pakai kemeja, ya, mau pakai songkok hitam, songkok putih, mau pakai sorban, hukum asalnya sih boleh-boleh saja hukum asalnya. Tidak ada masalah selama tidak dilarang. Ya, wa yastawi fi dzalika ma yulbas 'ala ar-ra'si, termasuk yang dipakai di kepala. Wa ma yuksabihil badan, atau yang dipakai untuk menutupi badan. Wa ma yulbas fil qadamaini, atau yang dipakai menutupi kedua telapak kaki. Terserah, itu masalah pakaian. Pakaian itu enggak ada ketentuan, selama tidak ada larangan silakan pakai. Mau pakai sepatu model ini, sepatu model itu, silakan saja. Bebas, boleh, selama tidak melanggar syariat. Waqad labisa al-imam, waqad labisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imamata wa tahtahal qalansuwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai surban, sedangkan di bawah surbannya beliau ada songkoknya. Wa labisa al-imamata bidunil qalansuwa. Dan kadang Rasulullah memakai surban tanpa memakai songkok. Jadi kadang-kadang Rasulullah itu memakai surban plus di bawahnya ada songkoknya. Kadang-kadang Rasulullah itu memakai surban tetapi gak pakai songkok. Wala bisal qalan suwa bidunil imamah. Dan kadang-kadang Rasulullah pakai songkok, gak pakai surban. Kadang pakai, iya, songkok ya. Apa namanya? Songkok, satunya apa lagi? Ya, peci ya. Ya, kadang Rasulullah pakai peci tanpa surban. Kadang-kadang Rasulullah pakai surban tanpa peci. Terserah. Kama anha sallallahu alaihi wasallam kana yurkhilil imamah. Kadang-kadang Rasulullah SAW itu menjulurkan surbannya seakan-akan punya ekor. Begitu juga kadang-kadang Rasulullah SAW itu memakainya tanpa ada tanpa ada ekornya. Jadi macam-macam Rasulullah makainya. Tidak ada masalah, boleh ikut yang ini, ikut yang itu, tidak ada masalah. Nah, nanti kita jelaskan bagaimana hukum memakai surban. Nah, nanti kita jelaskan itu. Kalau Rasulullah jelas pakai surban. Ya, kadang-kadang pakai selain surban. Tetapi bagaimana dengan kita di Indonesia, di Jawa Timur? Apakah disunahkan memakai surban seperti yang dipakai oleh orang Arab Saudi misalnya? Nanti kita jelaskan. Di sini ada penjelasannya. Thayyib ikhwatal iman, mari kita baca. Wa hadhihi tarjama ma'qudatun li bayani ma ja'a fi imamati Rasulillah. Ya, bab ini dibuat oleh pengarang kitab ini untuk menjelaskan surbannya Rasulullah. Bagaimana bentuknya, sifatnya, bagaimana warnanya. Mari kita baca hadis berikut ini. Haddatsana Muhammad ibn Bashar qal haddatsana Abdurrahman ibn Mahdi an Hammad ibn Salama wa haddatsana Mahmud ibn Ghailan qal haddatsana Waqi' an Hammad ibn Salama an Abi Zubair an Jabir qala, dari Jabir, seorang sahabat Nabi yang mulia. Jabir berkata, dakhalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam makkata yaumal fath wa alaihi imamatun sauda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kota Mekah, fathu Makkah, membebaskan kota Mekah, dan pada waktu itu Rasulullah memakai surban warna hitam. Lah, ini kan berbeda dengan riwayat yang tadi kita bahas. Kalau riwayat yang kita bahas tadi adalah Rasulullah masuk ke kota Mekah memakai topi besi. Sedangkan sekarang ini hadis riwayat Imam Muslim mengatakan Rasulullah masuk memakai surban warna hitam. Yang benar mana? Kok ada dua hadis yang berbeda? Tadi hadis pertama Rasulullah datang katanya memakai topi besi. Tapi sekarang ini hadis riwayat Muslim mengatakan Rasulullah datang memakai surban warna hitam. Maka di sini ikhwatal iman, para ulama menjelaskan kenapa kok terkesan terjadi kontradiksi, ya, dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama penjelasannya adalah bisa jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memang memakai topi besi dan kemudian topi besi itu dibalut, ya, dengan sorban berwarna hitam. Itu cara kompromi yang pertama. Cara kompromi yang kedua, bahwa Rasulullah SAW itu datang pertama kali pakai topi, karena memang itu perang. menaklukkan, perang pakai topi besi. Tapi ketika kondisinya sudah aman, maka beliau melepas topi besinya, kemudian baru beliau memakai sorban warna apa? Warna hitam. Itu sisi pengkompromian di antara dua dalil yang zahirnya seakan-akan berselisih, padahal tidak sebenarnya. Tayyib, jadi Rasulullah SAW memakai sorban warna hitam. Itu dalil bolehnya memakai sorban warna hitam. Tidak mengapa. Kemudian kita baca, haddatsana Ibnu Abi Umar, qal haddatsana Sufyan an Musawir al-Warraq, an Ja'far bin Amr bin Huraith, an Abihi qal. Perhatikan, ra'aitun Nabiya SAW yakhtubu alal minbar, wa alaihi imamatun sauda. Ya, perhatikan, aku melihat Rasulullah SAW berkhutbah di atas mimbar, sedangkan beliau pada waktu itu memakai sorban yang berwarna hitam. Jadi Rasulullah memakai sorban warna hitam, riwayat Imam Muslim. Begitu juga dengan hadis semisalnya. Ya, haddatsana Waqi an Musawir Al-Warraq an Ja'far ibn Amr ibn Khuras an Nabi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam khotoban nasa alaihi wa alaihi imamatun sauda. Sama dengan tadi, Rasulullah berpidato naik mimbar sedangkan Rasulullah memakai sorban warna hitam. Nah, kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya yang bawa kitab silakan disimak. Haddatsana Harun ibn Ishaq al-Hamdani qal haddatsana Yahya ibn Muhammad al-Madani an Abdul Aziz bin Muhammad an Ubaidillah ibn Umar an Nafi' an Ibn Umar qal kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama idza i'tamma sadala imamatahu baina katifaihi. Kata Abdullah bin Umar, Nabi SAW dulu memakai surban. Beliau menjulurkan ujung kain surbannya di antara kedua bahunya. Jadi Rasulullah SAW, karena Nabi Yudha'tamma, Rasulullah jika memakai surban, sadala imamatahu, Rasulullah menurunkan atau menjulurkan surbannya baina katifaihi, di antara kedua bahunya. Dan Nafi' menambahkan, kana Ibnu Umar yaf'alu dhalik. Nafi' ini tabi'in. Perhatikan, Nafi' ini seorang tabi'in, punya guru sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu meriwayatkan dahulu Rasulullah itu kalau pakai surban, ujungnya itu dibiarkan menjuntai di antara kedua bahunya. Kata Nafi', seorang tabi'in, mengatakan dulu Ibnu Umar melakukan itu seperti yang dilakukan Nabi. Qala Ubaidullah wa ra'aitul Qasim ibn Muhammad wa Saliman yaf'alani dhalik. Kata Ubaidullah pun mengatakan, dulu aku melihat Qasim bin Muhammad, Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Jadi Qasim ini apa namanya, cucunya Abu Bakar. Jadi seorang ulama besar pada zamannya. Aku melihat Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar wa Salim yaf'alani dhalik, melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Ibnu Umar. Jadi ceritanya ini, Nafi' ini kan tabi'in, meriwayatkan dari sahabat Nabi, gurunya Nafi', yaitu Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar mengatakan dulu Rasulullah itu kalau pakai surban, itu Rasulullah menjulurkan sampai di antara kedua bahunya. Maka perbuatan ini diikuti oleh Abdullah bin Umar, diikuti oleh Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, dan diikuti oleh seorang juga yang bernama Salim. Ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ ada ujung yang dibiarkan sampai ke dua apa namanya, bahu beliau shalawatullah alaihi. Nah. Kemudian hadis berikutnya, kita baca hadis berikutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haddatsana Yusuf, mohon maaf, qala al-muallif al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, haddatsana Yusuf bin Isa, qala haddatsana Waqi', qala haddatsana Abu Sulaiman wa huwa Abdurrahman ibn Ghasil an Ikrimah, dari Ikrimah. Ikrimah seorang tabi'in. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas adalah seorang sahabat Nabi, sepupunya Nabi. Abdullah bin Abbas, ya, dari beliau, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam khotoban nasa wa alaihi isabatun dasma. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan manusia dan Rasulullah memakai lilitan sorban yang berwarna hitam di kepala beliau. Rasulullah pernah melilit-lilitkan sorbannya pakai warna hitam. Kemudian ikhwata liman, nah ini perhatikan, ini yang perlu diperhatikan ya, supaya kita tidak salah paham dalam memahami sorbannya Nabi ini. Perhatikan, lam yasihha anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam haditsun fi fadli lubsil imamah. Tidak ada hadis satupun yang sahih. Ya, lam yasih, tidak sah, tidak sahih hadis dari Rasulullah tentang keutamaan memakai surban. Tidak ada sama sekali. Jadi tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan keutamaan memakai surban. Tidak ada. Ya, wa kullu ma sahha anhu fi hadzal bab huwa libsuhu sallallahu alaihi wasallam laha. Hadis-hadis yang sahih tentang surban itu bahwa Nabi memakai surban. Tapi bukan hadis tentang keutamaan surban. Semoga bisa dipahami. Jadi Rasulullah itu memang memakai surban betul. Sebagaimana orang Arab pada zaman itu memakai surban itu betul. Tapi kalau ada hadis yang menerangkan keutamaan memakai surban itu yang gak ada. Yang ada adalah Nabi memakai surban. Tapi yang gak ada adalah keutamaan pakai surban begini begini enggak ada kayak gitu. Dan di sana ada hadis-hadis yang tidak sahih, di antaranya ini hadis yang palsu. Salatun bi imamatin khairun min 25 salatan bila imamah. Salat memakai surban itu lebih baik 25 kali daripada salat tanpa surban. Nah, ini hadis palsu. Riwayat yang lain juga mengatakan Jumu'atun bi'imamatin khairun. Salat Jumat memakai surban lebih baik dari 70 Jumatan tanpa surban. Ini adalah hadis palsu. Wa nahwu dzalik fala yajuzu nisbatuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh kita nisbatkan, kita sandarkan ucapan itu kepada Rasulullah karena Rasulullah tidak pernah berbicara tentang keutamaan surban, tidak pernah. Rasulullah memakai surban, iya. Sebagaimana orang-orang Arab yang lain pada waktu itu memakai surban. Tapi kalau Rasulullah berbicara tentang keutamaan surban, ini yang gak ada. Semoga bisa dipahami. Nah, ini ada pembahasan bagus. Fa'inkila, apabila dikatakan, hal, ya, lubsil imama sunnatun, apakah memakai surban itu sunnah Rasulullah? Apakah memakai surban itu sunnah Nabi? Yujabu, maka dijawab, bi annal asla lil insani an yalbas min libasi ahli baladihi. Yang menjadi pokoknya, yang menjadi hukum asalnya, seseorang itu harus memakai baju yang sesuai dengan pakaian penduduk negerinya. Wala yumayyiz nafsahu bi syai'in anhum ma lam yukhalif asy-syar'. Dan tidaklah boleh dia menjadikan dirinya itu berbeda dengan sesuatu ya dari masyarakat yang ada di tempatnya selama tidak menyelisih syariat. Jadi tidak dianjurkan memakai pakaian yang menjadikan dirinya berbeda dari orang lain. Ya. Jadi selama pakaiannya orang adat di masyarakatmu itu tidak menyelisih syariat, maka yang afdol adalah seperti mereka. Saya di desa misalnya, di desa saya Lamongan misalnya, saya sholat, orang sana adatnya adalah memakai sarung sama pakai baju sama songkok. Songkok hitam boleh, songkok putih boleh. Itu adalah pakaian orang desa di daerah Lamongan. Yaitu pakai sarung, pakai baju koko atau pakai kemeja terus pakai songkok. Maka ini pakaian yang afdol karena gak menyelisih syariat. Daripada saya pakai jubah, terus saya pakai sorban saya lilit di desa saya, orang malah bingung ini siapa ini. Itu yang dimaksud oleh Syekh Abdul Razak di sini. Perhatikan, yujabu bi annal asla lil insan al yalbas min libasi ahli baladihi. Pada dasarnya, pada asalnya seseorang itu memakai pakaian seperti pakaian penduduk negerinya. Wala yumayyiz nafsahu bi syai'in anhum ma lam yukhalifu asyara. Dan hendaklah dia tidak membedakan dirinya dari orang lain dengan memakai pakaian-pakaian tertentu. Jadi selama tidak menyelisih syariat, pakaian adat di tempatmu, pakai yang sesuai adat. Wa qad jaa anhu sallallahu alaihi wasallam annahyu an libasi syuhra. Yang mana telah datang larangan dari Nabi untuk memakai pakaian syuhra. Berpakaian tujuannya berpenampilan supaya terkenal, supaya orang melihat dirinya itu aneh sendiri misalnya. Fa walihadza la yajuzu li ahadin an yushaddida 'ala an-nasi fayulzimuhum aw fayulzimahum bilibasin muayyan. Maka tidak boleh seseorang bersikukuh, bersikeras, ya, mewajibkan manusia untuk memakai pakaian tertentu. Kalau kamu sudah ngaji harus pakai jubah, enggak boleh. Kalau kamu sudah ngaji harus pakai surban, enggak boleh ngomong kayak gitu. Ya. Karena itu bukan pakaian kita, gitu loh. Makanya di sini dikatakan wali hadza la yajuzu li ahadin an yushaddida 'alan nas. Maka tidak boleh bagi seseorang untuk mengharuskan dengan keras seseorang bilibasin muayyin, dengan pakaian tertentu, enggak boleh. Silakan ikut adat masyarakat selama tidak melanggar syariat. Ya. Aw bi hayatin muayyana, atau harus dengan cara tertentu. Wa yungkir alaman khalafa dzalik, dan mengingkari orang yang menyelisih dirinya, enggak boleh. Misalnya ada orang pakai jubah, suka pakai jubah, terus lihat temannya pakai baju koko, pakai sarung, terus disalah-salahin, kenapa kamu pakai sarung? Kenapa kamu pakai baju koko? Kalau ngaji itu ya harus kayak kita ini pakai jubah. Itu enggak boleh ngomong kayak gitu. Ya. Makanya di sini dikatakan tidak boleh yungkir alaman khalafa dzalik. Orang berbeda-beda. Makanya enggak boleh kita kemudian menyalahkan orang dalam hal pakaian. Pakaian itu pada dasarnya boleh selama tidak melanggar syariat. Fa innal asla an yalbas al insanu ma syaa. Berarti kan fa innal asla, maka sesungguhnya hukum asalnya seseorang itu memakai pakaian terserah. Walakin, akan tetapi duna mukhalafah syar'iyah, tidak boleh terjadi penyimpangan syariat. Ya, jadi silakan pakai pakaian apa saja selama sesuai dengan masyarakatmu dan itu tidak ada pelarangan, misalnya tidak ada gambar bernyawanya, tidak isbal, tidak ketat, silakan pakai, enggak apa-apa. Selama pada batasan-batasan syariat. Tayyib. Jadi demikian ya. Dan ini juga sudah difatwakan oleh Lajnah Daimah, sebuah komite atau lembaga tetap di Arab Saudi yang diisi oleh para ulama, yang berisikan para ulama besar. Ya. Fatwa Lajnah Daimah mengatakan libsul imamah minal adat walaysa minal ibadat. Memakai surban itu termasuk adat, bukan termasuk ibadah. Wa innama labisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam li anna kanat min libasi qaumihi. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai jubah, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai surban itu karena surban pada zaman Nabi adalah pakaian kaumnya Nabi. Walam yasiha fi fadril amaim syai'un. Dan tidak ada hadis yang sahih tentang keutamaan memakai surban. Tidak ada sedikit pun. Tidak ada. Ghairu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam labisa. Hanya saja Rasulullah memang memakainya. Fal masyru', nah ini garis bawahi. Fal masyru' lil insani an yalbasa ma tayassara lahu min libasi ahli baladihi ma lam yakun muharraman. Ini kesimpulan. Maka yang sesuai syariat, seseorang ya memakai pakaian yang mudah baginya, yang mana itu adalah pakaian penduduk negerinya, ma lam yakun muharrama, selama tidak tidak haram. Silakan. Nah, kalau pakai Kalau pakai adat, tapi adatnya itu menyelisih syariat, ya jangan. Seperti hanya ditutupi kemaluannya saja, yang lain dibiarkan telanjang, lah itu menyelisih syariat, tidak boleh dipakai. Tapi kalau pakaiannya itu tidak disalahkan, tidak haram menurut kacamata syariat, silakan pakai, tidak apa-apa. Jadi begitu ya. Jadi dalam hal ini tidak boleh kita mengukur tingkat kesolehan seorang itu kalau sudah pakai sorban itu berarti sudah tinggi ilmunya, belum tentu. Dan memang justru lebih bagusnya ya kita jangan pakai sorban karena kita hidup tidak di negara Arab. Makanya diceritakan dikatakan fal masyru yang disyariatkan lil insan bagi seseorang an yalbas matayassarolahu min libasi ahli baladihi. Ya, yang sesuai syariat bagi seseorang adalah dia memakai pakaian sesuai dengan penduduknya atau kebiasaan penduduk negerinya, ya, selama tidak melanggar syariat. Itu yang bisa disampaikan ikhwatul iman, masalah surban dan masalah topi besi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang akan datang akan kita jelaskan pembahasan seputar sarungnya Rasulullah. Ya, tentang sarungnya Rasulullah, dan besoknya lagi atau mungkin besok juga disebutkan tentang bagaimana cara jalannya Nabi. Jalannya Nabi itu santai-santai apa cepat atau bagaimana jalannya Nabi? Ya, insyaallah besok akan kita pelajari insyaallah taala. Ya, jadi sarung dan juga cara berjalannya Nabi akan kita pelajari pada pertemuan akan datang insyaallah. Nah, selanjutnya kita kembalikan ke saudara moderator, ya, Mas Khairuddin, kepada beliau kami persilahkan. Wallahu a'lam. Baik, sekian jazakumullah khairan atas materi dan pembahasannya pada sesi pertama tadi. Dan kami berikan kesempatan bagi para pemirsa maupun para pendengar yang sudah menyimak dapat langsung bertanya, baik melalui line interaktif kami ataupun ke line WhatsApp atau SMS kami ke nomor 031 3710210, ataupun dapat disambungkan melalui WhatsApp kami ke nomor 0873 04 846. Baik, kita bacakan pertanyaan pertama, Ustaz, dari Ibu Ida di Kutisari. Baik, kita angkat penelpon yang sudah masuk terlebih dahulu. Baik, halo, assalamualaikum, dengan siapa dari mana? Halo, assalamualaikum. Dengan siapa, dari mana, dan pertanyaannya? Halo. Iya, halo. Bapak. Halo. Dengan bapak siapa, dari mana? Dari Mojosari. Mojosari, silahkan, Pak. Ah, begini, Pak Ustaz ya. Saya mau tanya, buku Syama'il Nabi yang sudah diterjemah itu kan saya ingin memiliki. Yeah. Itu gimana caranya? Apa melalui online atau bisa di melalui pos? Terima kasih. Iya. Yeah. Baik. Bapak yang tanya di Mojosari yang menanyakan tentang bagaimana cara mendapatkan terjemahan kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Sudah diterjemahkan, Pak, dan insya Allah ada di toko-toko buku yang terdekat. Nggak tahu kalau di Mojosari, ini Mojokerto, nggih. Kalau di Mojokerto saya kurang paham di toko mana, tapi kalau di Surabaya insya Allah ada. Atau begini, Pak, saya kasih solusi. Setelah ini Bapak nanti panjenengan WA ke nomornya Kru Al-Iman. Nanti Bapak sebutkan nama, alamat terang, kemudian disampaikan hajatnya ingin membeli buku, apa tadi, terjemah Syama'il Muhammadi atau Syama'il Nabi Muhammad SAW, karya Al-Imam Tirmidzi, sekalian syarahnya Syekh Abdul Razak. Nanti insya Allah barangkali bisa dibantu oleh kru Al-Iman TV untuk membelikan dan nanti bisa di apa namanya dikirim ke alamat yang jenengan. Tapi bagaimana teknisnya monggo nanti dibicarakan saja dengan kru Al-Iman. Saya rasa itu lebih bagus biar panjenengan juga mudah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Tadi kita juga mau menyampaikan untuk buku kitab kita sudah memiliki set. Nanti bisa pesan di kita, nanti bisa kita kirimkan ke alamatnya Bapak tadi yang di Mojosari. Langsung di WhatsApp aja Bapak, alamatnya berapa, kemana, alamatnya berapa, ataupun pesan bukunya berapa, nanti kita kirimkan ke lokasi jenengan di Mojosari. Baik, saat kita bacakan pertanyaan tadi yang sempat terputus dari Ibu Ida di Kutisari, Surabaya, Ustaz. Ustaz, sekarang sudah masuk di bulan Muharram, Ustaz. Amalan apa saja yang boleh dilakukan di bulan Muharram ini? Dan untuk puasanya, Ustaz, berapa hari? Mohon nasihat dan penjelasannya, Ustaz. Iya. Yeah. Pertama, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Muharram adalah di antara bulan Asyurul Hurum, di antara bulan yang terhormat, bulan suci di dalam Islam. Berarti bulan Muharram ini kita harus banyak-banyak beribadah. Sebagaimana jadi bulan itu ada namanya Asyurul Hurum, di antaranya yang kemarin sudah kita lalui, ya, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram. Nah, sekarang ini kita berada di Asyurul Hurum. Adapun kita merayakan perayaan tahun baru Muharram, perayaan seperti ini tidak diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Lah, masalah Muharram ini banyak kliniknya, ya. Kalau orang kejawen menganggap ini waktu untuk ngadusi keris, nah, kayak gitu-gitu jangan diikutkan. Dan itu bukan bagian dari syariat Islam. Tetapi syariat Islam memandang bahwa bulan Muharram adalah bulan yang agung, bulan yang istimewa, bulan yang kita harus banyak-banyak beramal soleh. Gitu ya. Dan di antara amal soleh yang harus kita lakukan adalah puasa Asyura. Ya. Afdolusiyami, ya, ba'da Ramadan, Sahrullahul Muharram, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, seafdol-afdolnya puasa, ya, seafdol-afdolnya puasa adalah puasa, mohon maaf, seafdol-afdolnya puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, yaitu apa? Bulan Muharram, disebut bulannya Allah. Ya, itu kan menunjukkan keutamaan bulan Muharram, sampai-sampai Nabi mengatakan bulannya Allah. Bulan Ramadan saja Nabi tidak menamainya bulannya Allah, tapi khusus bulan Muharram ini dinamai Nabi bulannya Allah, Al-Muharram. Maka disuruh puasa Asyura. Nah, puasa Asyura itu pada tanggal 10 Muharram. Adapun pelaksanaannya lebih utamanya tanggal 9 dan tanggal 10. Ya, karena ketika Rasulullah SAW dikasih kabar tanggal 10 Syura, 10 Muharram, itu Nabi Musa alaihissalam dimenangkan Allah, diselamatkan Allah dari kejaran Fir'aun. Sehingga orang-orang Yahudi itu mengagungkan tanggal 10 Muharram, 10 Syura. Maka ketika Rasulullah SAW dikasih kabar oleh orang-orang, dikasih kabar oleh sahabat, ya Rasulullah, tanggal 10 ini diagungkan oleh orang Yahudi karena mereka menganggap tanggal 10 Syura atau 10 Muharram ini dulu Nabi Musa alaihissalam diselamatkan Allah dari orang-orang kafir, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya. Maka mereka mengagungkannya, ya Rasulullah. Akhirnya kata Rasulullah, ya sudah kalau gitu tahun depan kita puasa tanggal 9 juga, supaya enggak sama dengan orang Yahudi. Akhirnya tanggal 9 Muharram atau 9 Syura, Rasulullah SAW ingin berpuasa. Tapi belum sampai tahun depan, Rasulullah sudah wafat. Sehingga wallahu a'lam bishawab, lebih afdolnya puasanya hari 9 dan 10. Tapi 10 saja boleh. Tapi lebih afdolnya 9 dan 10. Karena itu adalah hari, di antara keistimewaannya, ya, itu adalah hari Rasulullah SAW, Nabi Musa maksud saya, dimenangkan oleh Allah dari Fir'aun. Dan mudah-mudahan nanti ada kajian khusus, ya, amalan-amalan di bulan Muharram. Panjenengan sabar dulu, mudah-mudahan nanti ada kajian khusus. Mungkin asatid yang lain akan menyampaikan amalan-amalan khusus di bulan Muharram. Wallahu a'lam. Saya sekian jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan. Kita angkat telepon selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa, dari mana? Saya ini. Oke, silakan Bapak aja. Assalamualaikum, Bapak Ustaz. Assalamualaikum. Kan kalau tadi tanggal apa itu masalah Nabi Muhammad belum diangkat menjadi Rasul itu kan disebutkan di masyarakat Al-Amin. Ya. Nah itu kan ada apa itu? Sedikit tidak jelas Bapak aja, bisa diulangi? Iya Bapak Jan, monggo dikeraskan suaranya. Oke. Baik, sedikit terputus Bapak Jan, mungkin bisa di ya, putus dulu, kita coba sambung kembali nanti untuk pertanyaan Bapak Jan tadi. Sedikit tidak jelas untuk suaranya. Baik, kita sebelum menuju telepon selanjutnya. Nanti mungkin bisa disambungkan lagi Bapak Jan untuk mencoba menyambungkan teleponnya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari saya, kita angkat telepon terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa, dari mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan Mas Harudin, Mas Tenggun, Ustadz Fazlan Shah, LCMPDI yang kami hormati. Oke. Begini Ustadz, dalam menyun preso tentang usul surban, kan topiknya surban ini. Oke. Menawi kalau begini Ustaz, pakai sorban itu menirukan Rasulullah ya, menirukan penjenangan pun beliau Rasulullah, apa dapat pahala Ustaz? Baik. Seperti ya yang saya lihat kiai-kiai itu kan pada pakai sorban gitu loh Ustaz. Okay. Yang tebal-tebal itu nomor satu itu. Terus kemudian Ustaz, Yusewu yang dereng itu yang belum diterangkan satu tentang sarenya Rasulullah, mestakanipun wonten pundi ngaten dereng dipunterangaken. Nyuwun sewu dengan cak murai rasa hormat, saya pernah membaca dan mendengar sarenya Rasulullah itu mujur ngetan madhep ngalor, terus kadang mboten mawi kadang sirah tapi mawi sikut, sikut kangge bantal. Lajengipun nganan ngaten. Apa ini sohe atau doef ini Ustaz? Nggih. Karena saya juga mencontoh tidur madepnya ke situ, ke kanan, terus apa itu pakai sikut untuk kacang sirah itu saat mujurnya ngetan, madepnya ngulon, terus bukan ngalor mujurnya itu, tapi madepnya ngalor gitu loh saat. Matur mbah nuwun, mohon saya salah-salah. Barakallahu fikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya, pertanyaannya bagus Ibu. Jadi bukan belum dijelaskan ya, memang belum, karena belum waktunya ya, karena memang belum waktunya. Nanti insya Allah kalau sampai babnya ya akan dijelaskan. Tapi saya jawab dulu tadi yang pertama tentang masalah al-imamah atau surban. Tadi sudah dijelaskan bahwa bi anna al-asla lil insani an yalbas min libasi ahli baladihi wala yumayyiz nafsahu bi syai'in anhum ma lam yukhalifu asy-syara' wa qad jaa'a anhu sallallahu alaihi wasallam annahya 'an libasi asy-syuhra, bahwasanya hukum asal seseorang itu memakai pakaian sesuai dengan pakaian ahli baladnya atau ahli negerinya, penduduk negerinya, dan tidak dianjur, tidak boleh dia membedakan dirinya dari kaumnya selama pakaian kaumnya itu tidak menyelisih syariat, karena ada dalil khusus tentang masalah larangan berpakaian syuhrah. Ya, jadi kayak saya begini, saya ini kalau di Surabaya sering pakai jubah karena ini adalah komplek pondok, ya komplek pondok, ada santri, ada mahasiswa, ada asrama, kita baca kitab kuning, ya saya sering pakai jubah kalau di Surabaya. Tapi kalau saya pulang ke kampung saya, maka saya pakai sarung, saya pakai baju koko. Jadi begitu Bu, ya, disesuaikan dengan kondisinya. Kalau kiai pakai sorban ya wajar Bung, di pondok pesantren kok ya. Di pondok pesantren kiai punya murid banyak, beliau pemangku pemangku pesantren, murid-muridnya pakai jubah, beliau pakai jubah, pakai surban, beliau membaca kitab kuning di depan para santri, ya tidak ada masalah. Kalau gitu tidak ada masalah, karena memang tempatnya seperti itu. Ya, jadi sekali lagi disesuaikan. Nah kalau kayak saya begini, pulang ke kampung saya, terus saya pakai jubah, terus saya lilit-lilitkan surban di kepala saya, wallahualam saya melihat itu bukan bagian dari hikmah, tapi hikmahnya adalah kita berpakaian sesuai dengan mereka, tidak menunjukkan diri lebih dari mereka. Dan itulah yang disampaikan oleh para ulama. Ya tadi kan dikatakan, wala yumayyiz nafsahu bisyai'in anhum ma lam yukhalifus syara'. Dan tidak boleh membedakan dirinya dari orang lain dalam berpakaian selama pakaian penduduk negerimu itu tidak menyelisih syariat. Kalau adatnya orang di kampung sholat maghrib itu pakai sarung, ya jangan pakai celana. Meskipun demikian itu kurang etis gitu loh. Kalau orang kampung biasanya kalau sholat kan pakai sarung, pakai baju koko atau pakai baju batik gitu. Terus kita pakai celana, itu aja rasanya beda. Ya, keakrapannya pun beda, kayak aneh gitu. Nah lebih baik kita itu mencari cara-cara untuk bisa bersatu dengan masyarakat kita, ya, memudahkan dakwah kita. Jadi walau alam lihat kembali lagi ke apa yang ada di masyarakatnya. Kalau di masyarakatnya itu pakai jubah semuanya dan orang merasa sudah lumrah, ya silakan pakai jubah. Tapi kalau di masyarakatnya itu belum terbiasa pakai jubah, pakai surban, ya jangan pakai surban. Seperti itu yang difatwakan oleh para ulama, wallahu a'lam bishawab. Ya. Kemudian yang kedua tadi masalah sarenya Nabi. Sarenya Nabi itu tidurnya Nabi, ngoten nggih, karena pendengar di sini tidak hanya orang Jawa, ya maka perlu diterjemahkan. Insya Allah nanti ada waktunya Bu, bagaimana Rasulullah menjelang tidur, Rasulullah wudu, Rasulullah membaca muawwidzat, Rasulullah menggabungkan tangan kanan, tangan kiri, Rasulullah meniupnya, Rasulullah membaca qul wallah, Rasulullah membaca qul a'udzu birabbil falaq, Rasulullah membaca qul a'udzu birabbin nas, terus diusapkan ke seluruh tubuh, Rasulullah sebelum tidur membaca ayat kursi. Ya, kemudian Rasul tidur ke apa namanya? Tidur di atas sisi kanan dan seterusnya. Nanti insyaallah akan dipelajari. Panjenengan sabar dulu, wallahu a'lam bishawab. Baik, sekian jazakumullah khairan atas jawabannya, semoga menjawab pertanyaan dari Bu Abdul Majid tadi yang telah bertanya. Baik, kita angkat telepon selanjutnya yang sudah tersambung. Baik, namanya terputus dari yang sudah mencoba menyambungkan, bisa disambungkan lagi ke nomor 0313710210. Baik, kita angkat langsung. Halo, assalamualaikum, dengan siapa, dari mana? Kalian Pak Jomel ini. Oh iya, silakan Bapak Jo. Iya, jelas ini Ustaz. Jelas, insya Allah. Iya, kalau tanggutnya dan lo, Nabi waktu belum diangkat menjadi Rasul kan disebut Al-Iman. Al-Amin. Al-Amin. Iya, ini ku kan ada apa tuh batu Hajar Aswad itu berpindah gitu Ustaz. Itu terus menunggu Nabi datang apa untuk memindahkan itu suku-suku pada ribut. Jadi supaya menenteramkan hati pada suku tidak apa itu perang. Batu Hajar Aswad tersebut diletakkan di apa itu surbannya Nabi Muhammad itu. Apakah surban tersebut itu apa besar atau bagaimana atau diangkat pakai tangan atau bagaimana cerita itu Bapak Ustaz yang pakai surbannya Nabi Muhammad itu Ustaz itu waktu Nabi masih muda. Terus yang kedua nih Ustaz, kalau umama sholat tidak pakai peci, terus kadang rambutnya cepat itu hukumnya bagaimana? Katanya Ustaz saya itu kalau rambutnya kebatuk itu sholatnya tidak sah. Kadang kita kan apa pergi apa itu keluar kota kan nggak komplit, jadi saya nggak pakai peci atau kopiah itu bagaimana Ustaz? Boleh atau tidak? Matur suwun, barakallahu fikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi masalah Hajar Aswad pindah. Hajar Aswad tidak pernah pindah dalam artian meloncat dari tempatnya begitu, tidak seperti itu Pak. Jadi begini ceritanya Pak. Ya, ini harus cerita, kalau pertanyaannya seperti ini saya harus cerita. Kejadian itu terjadi ketika Rasulullah umur 35 tahun. Ketika Nabi umur 35 tahun, itu berarti kan 5 tahun menjelang diangkat jadi Rasul. Karena Nabi diangkat jadi Rasul umur 40 tahun. Nah, Rasulullah ketika umur 35 tahun, itu Mekah terjadi banjir bandang. Gitu ceritanya, Pak. Dan di antara efek dari banjir bandang ini menghantam dinding-dinding Ka'bah. Sehingga dinding-dinding Ka'bah ini banyak yang jatuh, banyak yang jebol lah gitulah. Sehingga banyak dinding-dinding Ka'bah yang roboh, yang perlu untuk ditinggikan kembali, dibangun kembali. Maka orang kafir Quraisy berkumpul, bermusyawarah, karena mereka ini menganggap pemegang amanah Ka'bah. Jadi seluruh orang Arab itu menganggap bangsa Quraisy itu bangsa yang terpilih untuk merawat Ka'bah. Maka jangan sampai Ka'bahnya rusak kok dibiarkan, kan gitu kan. Akhirnya kafir Quraisy bersepakat membangun Ka'bah. Ya, yang dinding-dinding yang rusak, yang roboh itu dibangun kembali. Maka mereka bersepakat tidak boleh ada uang haram masuk ke pembangunan Ka'bah itu. Harus uang halal, tidak boleh uang hasil judi, hasil riba, hasil zina, enggak boleh. Harus uang yang halal. Maka dikumpulkanlah uang-uang yang halal itu, terus setelah kumpul buat membangun Ka'bah. Ternyata setelah membangun Ka'bah, belum selesai pembangunan Ka'bah, modal atau harta yang halal sudah habis. Sehingga tidak bisa mengcover seluruh Ka'bah. Maka yang dibangun adalah sebagiannya Ka'bah. Adapun Hijr Ismail, panjenengan Pak Jo, kalau jenengan lihat Ka'bah kan ada bangunan kotak, terus ada melingkar itu kan, setengah apa namanya mas? Setengah bulat itu lah, setengah lingkaran. Lah, yang melengkung setengah lingkaran itu namanya Hijr Ismail. Itu sebenarnya sebagian dari Ka'bah sebenarnya. Tapi orang kafir Quraisy pada waktu itu kehabisan dana, akhirnya dibuatlah minimalis, sehingga yang Hijr Ismail tidak tercover. Padahal itu aslinya bagian dari Ka'bah. Oke ya. Nah, setelah itu waktu peletakan apa namanya Hajar Aswad, ini ribut ya, kabila-kabila itu siapa yang paling berhak menaruh batu Hajar Aswad ditaruh di tempatnya, siapa yang paling berhak. Banyak yang mengklaim ini itu, akhirnya hampir berkelahi, hampir bertengkar, hampir berselisih gara-gara siapa yang paling berhak meletakkan Hajar Aswad itu. Kemudian mereka bersepakat, wis gini aja, kita sabar dulu, kita tunggu siapa orang yang pertama kali masuk masjid. Nanti kalau setelah ini ada orang masuk Masjidil Haram, yaitu orang yang meletakkan Hajar Aswad. Setelah ditunggu, ternyata yang masuk itu Rasulullah. Ketika yang masuk itu Rasulullah, maka seluruh kabila-kabila, bani-bani, suku-suku ini mengatakan, Muhammad al-Amin, radina, kita ridho kalau Muhammad. Sepakat, Muhammad al-Amin. Muhammad orang amanat, Muhammad orang terpercaya. Sepakat semuanya, Muhammad berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Sallallahu alaihi wasallam. Lah, Rasulullah itu orang cerdas. Maka Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk mengambil kain. Setahu saya bukan surban. Setahu saya bukan apa? Surban, wallahu alam, kain. Lah, kain ini ujung-ujungnya kain dipegang oleh kabila-kabila yang ada. Terus Rasulullah meletakkan Hajar Aswad itu di kain tersebut sambil dibawa oleh ketua suku-ketua suku. Seakan-akan semua ketua suku-ketua suku ikut andil untuk meletakkan Ka'bah. Nah, dibawa di kain, terus Rasulullah yang meletakkan di posisinya Hajar Aswad itu. Jadi seperti itu ceritanya, wallahu a'lam bissawab. Terus adalah kita dia, yang kedua apa tadi? Jika tanpa peci. Sholat tanpa peci, wallahu a'lam bissawab, tidak sampai membatalkan sholat, Pak. Jadi tidak mengapa sholat tanpa peci, sah sholatnya ya, wallahu a'lam bissawab. Pak tadi telah bertanya. Kita bacakan pertanyaan selanjutnya dari WhatsApp yang sudah ditanyakan di sini. Baik. Bismillah, saat izin bertanya, bahwa disampaikan bahwa surban Nabi bukan budaya di Indonesia yang ingin Anda tanyakan, apakah ada keutamaan memakai penutup kepala selain surban seperti peci, songkok dan sejenisnya pada ketika digunakan saat sholat? Seperti yang saya katakan tadi ya, bahwa tidak ada dalil satupun yang menunjukkan keutamaan pakai surban. Ya termasuk enggak ada dalil khusus yang menunjukkan keutamaan pakai songkok, pakai peci, pakai surban secara khusus, enggak ada ya. Cuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dulu memakai surban, kadang surban ada pecinya, kadang tanpa peci, kadang peci doang tanpa surban, seperti itu. Nah, jadi kalau di Indonesia ya seperti yang dikatakan oleh pengarang kitab ini, perhatikan hukum asal seseorang itu berpakaian seperti penduduk negerinya selama tidak melanggar syariat. Maka kalau kita hidup di Indonesia, yang afdolnya ya berpakai pakaian seperti pakaian Indonesia, seperti penutup kepala Indonesia, tidak ada masalah, itu tidak ada larangan sama sekali. Karena apa? Karena ini masalah pakaian al-aslu fil libasi al-hil wal ibahah, hukum asal pakaian itu boleh, tidak ada masalah. Mau pakai songkok hitam, mau pakai songkok biasa, songkok jaring-jaring, songkok putih, tidak ada masalah. Itu sesuai dengan adat kita, kita pakai itu boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Ya, jadi seperti itu. Adapun apakah ada keutamaan khusus? Tidak ada. Tidak ada keutamaan surban begini dan begitu, tidak ada. Yang ada Rasulullah memakai surban. Karena orang Arab pada waktu itu kafirnya, muslimnya pakai surban. Abu Jahal pun pakai surban. Gitu loh ya. Jadi itu makanya fatwa lajnah da'imah tadi dikatakan, libsul imama minal adat. Pakai surban itu adat kebiasaan. Waisa minal ibadah, bukan ibadah. Ya kan? Jelas ya. Wallahu a'lam. Silahkan kita berikan satu pertanyaan terakhir, tadi sudah disambungkan melalui telepon. Dapat dihubungkan lagi ke nomor 031-3710-210. Satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup pada sesi malam hari ini. Jadi yang sudah mencoba menyambungkan dapat disambungkan lagi. Taib, nampaknya sudah tidak tersambung. Pertanyaan terakhir, di sini langsung kita bacakan dari WhatsApp. Apakah ada riwayat hadis yang menyebutkan bentuk sandal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Seperti ada sebagian orang yang mengklaim sandalnya itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Mohon nasihat dan penjelasannya. Masalah sandal kemarin sudah kita jelaskan bahwa tidak ada yang jelas gitu bentuknya kayak gimana. Tapi kemarin dijelaskan sudah lewat, silakan dibuka di YouTube-nya. Ya, di situ dijelaskan bahwa di antara sandalnya Nabi itu kemarin dijelaskan ada dua talinya. Ya. Tapi bagaimana bentuknya? Wallahu a'lam. Kita masalah ini jangan berlebihan dalam hal ini. Karena sebagian orang itu mengklaim ini bentuk apa namanya bentuk sandalnya Nabi terus dipakai songkok, dipakai jimat, dipakai ini, itu yang nggak boleh. Ya. Adapun tentang bagaimana sandalnya Nabi sebatas yang dijelaskan dalam hadis, tolong dibuka lagi nanti ya apa namanya Al Iman di YouTube-nya Al Iman atau di YouTube saya Fadlan Fahamsyah Official, diketik saja sandal Rasulullah, nanti akan muncul penjelasan. Sudah kita jelaskan satu jam penuh kalau nggak salah kemarin itu. Nah, silakan diulangi lagi di murojaah supaya kita bisa melihat bagaimana sandal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengerti bagaimana sandalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini ya, Mas Khairuddin. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat para pemirsa Liman TV dan para pendengar Radio Suara Iman. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan panjenengan semuanya sehat walafiat, senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.